Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluhku mili deres ning pipi o a o e. Diselawat kele. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Apa selawat ngono kuwi oleh? Oleh, bebas. Maca selawat niku padha karo wong ngombe obat. Ana kalane ngombe obat niku nganggo banyu, ana kalane nganggo kopi, ana kalane nganggo jahe, ana kalane nganggo banyu putih. Obate dilebokke, kopine diombe. Lah wong maca selawat nggih ngoten. Ana kalane wong ngombe obat niku nganggo sego, nganggo gedang. Wong maca selawat ngoten, ana kalane nganggo lagu jazz, ana kalane nganggo lagu dangdut, ora apa-apa. Wis sing gaul titik. Senajan rupamu katrok, ora apa-apa. Ayo selawatan. Ditinggal rabi. Ya, bisa ora? Bisa ora? Atiku rasane lara. Ora nyambung, Bro. Malah klunting. Wes, mas-mase selawatane wae. Sing mok kae nada engko pas selawate wae. Siire ra usah. Kowe rasa terlalu semangat. Amplopanmu ra jelas, santai wae. Ae kula dalu niki didhawuhi kali Gus Asin nyenengke jamaah Gus Asin. Yo. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qurane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mamadho ya wasi'al karami huwal habibul ladhi li kulli haulin minal ahwali muntahimin. Angsal napa mboten? Oleh. Ora apa-apa. Ning lak lagune cah-cah iki aku ngerti. Apa judule? Kimcil kepolen. Pancene kowe babu nuruti simbokmu, jare yen ra ninjar oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Wong tuwa-tuwa tulung agung ngoten niku napa nggih paham? Ya paham kok, Pak.